بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله. Melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada bab tahrim tashabbuh ar-rijal bin nisa wa tashabbuh an-nisa bir-rijal fi libasin wa harakatin wa ghairi dhalik. Bab tahrim, haramnya atau pengharaman tashabbuh ar-rijal bin nisa, sikap menyerupai kaum lelaki terhadap kaum wanita dan sebaliknya kaum wanita terhadap kaum lelaki, fi harakatin fi libasin dalam berpakaian, wa harakatin dan harakah gerakan atau gerak-gerik, wa ghairi dhalik dan selain itu. Ya, ikhwani fiddin rahimakumullah, dari bab ini disimpulkan oleh An-Nawawi rahimahullah bahwa sikap tasyabbuh menyerupai kaum yang lain, terutama di sini lelaki terhadap wanita dan wanita terhadap lelaki, adalah sesuatu yang dilarang dalam syariat dengan larangan keras, sehingga disimpulkan hukumnya haram, bahkan ini tergolong dosa besar. Seperti akan kita lihat dalam hadis-hadis bahwa pelaku perbuatan ini dilaknat. Seperti yang dikatakan ulama bahwa suatu dosa bila pelakunya dilaknat berarti itu dosa besar. Dan at-tasyabbuh, sikap menyerupai kaum lelaki bagi wanita dan sebaliknya, yakni pada perkara-perkara yang itu memang menjadi kekhususan bagi mereka, yaitu menjadi kekhususan bagi mereka, sesuatu yang itu menjadi kebiasaan lelaki dalam berpakaian atau yang lain tidak boleh ditiru oleh wanita, dan sesuatu yang menjadi kebiasaan wanita dalam berpakaian atau gerakan atau yang lain tidak boleh diserupai lelaki. Kalau sampai terjadi tasyabbuh pada hal-hal itu, inilah yang disebut dengan perbuatan yang haram dan dosa besar. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa hadis. Yang pertama, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathin minar rijal wal mutarajjilat minan nisa وفي رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, bahwa beliau berkata, la'ana Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mukhannathina minar rijal, orang-orang yang banci dari kaum wanita, kaum lelaki. Orang-orang yang banci dari kaum lelaki, minar rijal. Wal mutarajjilat minan nisa, dan kaum wanita yang menyerupai lelaki, tingkah lelaki. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah melaknat al-mutasyabbihin, orang-orang yang menyerupai dari kaum lelaki bin nisa terhadap kaum wanita. Wal mutasyabbihat, dan wanita-wanita yang menyerupai berijal kaum lelaki. Seperti diterangkan ulama rahimahumullah, bahwa la'nat artinya doa untuk dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, diusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini suatu ancaman yang berat, ya, karena bila seseorang jauh dari rahmat Allah, dia akan dimurkai olehnya, dan seorang yang dimurkai Allah azza wa jalla akan mendapatkan azabnya. Sementara rahmat Allah azza wa jalla sesuatu yang dicari, diharapkan, bahkan diminta oleh tiap-tiap muslim, meminta dan memohon kepada Allah azza wa jalla. Dan laknat ini justru menjauhkan dari itu semuanya. Oleh karenanya ini dosa yang sangat besar, ancaman yang sangat besar bagi orang-orang tersebut. Yang pertama, al-mukhannathin minar rijal, orang-orang yang banci dari lelaki, yakni dia hakikatnya berjenis kelamin lelaki yang mestinya bertingkah lelaki, baik dalam berpakaian, berlagak, gerak-gerik, sikap, cara duduk, cara berjalan, dan seterusnya. Mesti bertingkah dengan tingkah seorang lelaki, karena dia memang seorang lelaki. Ketika dia bertingkah dengan tingkahnya seorang wanita, padahal dia seorang lelaki, maka dia disebut mukhannath, seorang yang banci. Ya, bisa jadi bertingkah gerak-geriknya, walaupun pakaiannya pakaian lelaki. Apalagi kalau sudah gerak-geriknya seperti wanita, pakaiannya wanita, bahkan rambutnya juga dibuat seperti rambut wanita, sehingga persis seperti kaum wanita. Nah, ini mendapat laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Islam sangat menentang perbuatan tersebut. Islam menganjurkan yang laki-laki jadilah laki-laki, yang perempuan jadilah perempuan. Bagaimana seandainya hal seperti itu, yakni sejak kecil ada dan terus makin besar, sifat itu masih ada. Ya, sikap seperti itu biasanya ada karena pengaruh, ya, karena pengaruh, karena pergaulan ketika di masa kecil seorang lelaki lebih banyak bergaul dengan wanita sehingga tertulari oleh sikap-sikap kewanitaan, sehingga bisa jadi itu terus akan ada sampai dia dewasa. Atau mungkin memang ada dari kaum lelaki yang sengaja, memang menyengaja untuk bertingkah seperti wanita. Ketika dia dewasa, sudah berakal, paham, kemudian dia memang menginginkan untuk bertingkah dengan wanita. Nah, semuanya, baik yang sejak kecil karena pengaruh pergaulan atau berubahnya ketika dewasa, ini dilarang dalam Islam dan wajib dikembalikan kepada aslinya dalam bertingkah dan berpakaian dan yang lain. Betul-betul harus menjiwai sebagai seorang lelaki. Ikhwan fiddin rahimakumullah, bagaimana dengan seorang yang memang memiliki kelainan sehingga bisa jadi seorang tidak jelas jenis kelaminnya, sehingga ketika dewasa pun tidak jelas ini laki-laki atau wanita. Yang seperti ini kondisi tidak normal ya, dan para ulama juga sudah membahas bab semacam ini, sehingga dilihat mana tanda-tanda yang lebih dominan. Ketika lebih dominan tanda-tanda seorang lelaki, maka dia harus berusaha untuk menjiwai sebagai seorang lelaki. Tapi ketika lebih dominan padanya tanda-tanda seorang wanita, maka dia harus menjiwai sebagai seorang wanita. Jangan setengah-setengah, ini tidak diperkenankan. Ya, seorang harus berusaha untuk merubah dan mengembalikan kepada keadaannya yang asli. Begitu pula sebaliknya di sini, al-mutarajjilat minan nisa, seorang yang berlagak lelaki dari kaum wanita. Seorang yang berlagak lelaki dari kaum wanita. Dan ini juga ada sebagaimana sebelumnya, yaitu lelaki berlagak wanita, ternyata juga ada wanita yang berlagak lelaki. Dan ini juga kemungkinan terjadi sejak kecil karena pergaulan. Seorang wanita, anak-anak yang lebih banyak bergaul dengan lelaki, sehingga barangkali kadang pakaiannya pun pakaian lelaki. Nah, permainan-permainannya lebih banyak permainan lelaki, sehingga tanpa disadari dari waktu ke waktu jiwa kelelakian tertanam pada dia. Terbawalah dia sampai dewasa memiliki sifat-sifat kelelakian disebabkan karena itu. Ya, yang seperti ini tetap wajib dirubah, walaupun dia tidak menyadari perubahan tersebut di waktu kecilnya, wajib dia kembalikan kepada tabiat aslinya sebagai wanita. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kemudian apalagi orang yang memang ingin merubah di waktu dewasanya, ingin menjadi seorang lelaki sehingga betul-betul berlagak seperti lelaki, ini juga lebih-lebih lagi dia merubah dengan sadar, maka dia harus segera mengembalikan dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fiddin rahimakumullah, seperti yang kita ketahui juga, ini tasyabbuh yang juga bisa jadi di kemudian hari akan mengantarkan kepada perkara yang lebih daripada itu kalau tidak dirubah, sehingga dia mungkin akan melanggar hukum Allah Azza wa Jalla dalam bab yang lain, sehingga terjadi liwat ya, homo atau lesbi dan sejenisnya disebabkan karena hal-hal seperti ini. Ya, ikhwan fiddin rahimakumullah, ini hal yang sangat dikhawatirkan karena hal-hal seperti itu menyebabkan azab dari Allah Azza wa Jal, sebagaimana dulu kaum Lut sangat dimurkai Allah Azza wa Jal karena perbuatan tersebut, perbuatan yang tidak normal menyelisihi kudrat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk-makhluknya. Ya. Kemudian disebutkan di sini hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yalbasu libsatal mar'ati wal mar'ah yalbatal basu libsatal rajul. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ar-rajul yalbasu libsatal mar'ah, seorang lelaki yang memakai pakaian wanita, wal mar'ah talbasu libsatal rajul, dan wanita memakai pakaian lelaki. Riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ini yang lebih khusus terkait dengan pakaian. Sebelumnya terkait dengan tingkah laku, dan yang lebih umum juga daripada itu ya, bisa termasuk pula berpakaian dan lain-lain, berdandan, berpakaian dan lain-lain. Adapun hadis ini lebih khusus terkait dengan pakaian, di mana Nabi SAW melaknat seorang lelaki yang memakai pakaian wanita, dan sebaliknya wanita yang memakai pakaian lelaki. Ini dilarang oleh syariat karena seperti yang tadi disebutkan, ini ada tasyabbuh yang bisa mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang lebih parah di belakang itu. Ya, banyak sisi negatif daripada perbuatan-perbuatan ini. Kalau laki-laki memakai pakaian wanita, bisa jadi lama-lama akhirnya menjadi mukhannats, orang banci tadi. Perempuan memakai pakaian laki-laki juga bisa berubah menjadi mutarajjil, ya, seorang perempuan yang bertingkah lelaki gara-gara pakaian. Maka sejak dini dilarang oleh Islam, pakaian harus masing-masing dengan pakaian yang khas. Laki-laki pakaian khusus laki-laki, perempuan pakaian khusus perempuan. Dan ini juga sekali lagi untuk mencegah sejak awal hal-hal yang terjadi lebih daripada itu. Ya, ikhwan fiddin rahimakumullah, dan bab ini ternyata di zaman sekarang ini begitu banyak yang melanggar hukum ini, baik dari kalangan lelaki maupun kalangan wanita. Dan kalangan wanita yang memakai pakaian lelaki lebih banyak. Lelaki yang memakai pakaian wanita jarang, tapi ada, apalagi golongan mereka yang memang mukhannas, para banci tersebut. Namun ternyata sebagian lelaki menyerupai pakaian wanita dalam hal perhiasan misalnya, bukan pakaian dalam arti penutup aurat. Perhiasan dalam hal ini banyak diikuti oleh kaum lelaki, seperti memakai anting-anting dan sejenisnya, hiasan di telinga. Ini kebiasaan kaum wanita. Namun pada zaman ini begitu banyak kita jumpai lelaki yang memakai hal tersebut. Ini bisa jadi dia jatuh dalam dua larangan sekaligus. Yang pertama menyerupai wanita, yang kedua menyerupai orang-orang kafir. Karena yang seperti itu tidak lain kecuali datang dari orang-orang kafir. Muslimin tidak mengenal hal itu. Kaum muslimin tidak mengenal hal seperti itu. Yang ada adalah di kalangan orang-orang kafir, orang-orang barat, yang kemudian ditiru oleh orang-orang Islam. Nah, ini dia melakukan tasyabbuh terhadap wanita dan tasyabbuh terhadap orang-orang kafir. Adapun wanita yang menyerupai lelaki, maka sangat banyak sekali di zaman ini, terutama dalam perpakaian ini, bahkan melebihi pakaian lelaki. Ya, na'udzubillah min dzalik. Pakaian baik itu kaos, celana panjang, celana pendek, begitu juga yang lain, menyerupai kaum lelaki, bahkan melebihi kaum lelaki. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dan mereka mendapat dosa yang begitu besar, karena dalam perbuatan mereka itu bukan hanya bab menyerupai lelaki, tapi juga bab menutup aurat mereka langgar. Lebih daripada itu juga membuat iftitan, tergodanya kaum lelaki, sehingga terjadi banyak penyimpangan syariat dan buntutnya banyak sekali. Buntutnya banyak sekali. Sisi negatif yang ditimbulkan karenanya banyak sekali. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ikhwani fiddin azzakumullah, sejak awal Islam melarang wanita menyerupai pakaian lelaki. Ya, ternyata di balik hukum ini sekian banyak maslahat yang akan diperoleh. Tapi ketika hukum ini dilanggar, maka sekian banyak kerusakan yang akan diakibatkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fi din rahimakumullah, seperti yang kita tahu bahwa ya akhirnya mereka kaum banci, dan juga lebih daripada itu akhirnya ke mereka yang jadi gay, ya menyuat komunitas yang akhirnya apa, menuntut versi mereka, menuntut hak mereka, padahal mereka enggak punya hak secara syar'i, bahkan mereka orang-orang yang melanggar hukum, tapi mereka merasa punya hak, sehingga mereka menuntut agar perilaku mereka disahkan, jangan dianggap sesuatu yang aneh, ya. Dan lebih daripada itu sampai pada tingkatan apa, pernikahan di antara mereka, minta disahkan. Laki-laki menikah dengan lelaki, perempuan menikah dengan perempuan. Ya. Na'udzubillah. Kalau sudah seperti itu dan itu disahkan, maka tunggu azab dari Allah Azza wa Jal. Sebagaimana dulu kaum Lut melakukan hal tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Seperti beberapa waktu yang lalu marak isu seputar LGBT, ya. Ya, seputar mereka ini, orang-orang ini, yang bahkan sebagiannya sempat berdemo menuntut pemerintah atau masyarakat agar menganggap keberadaan mereka. Dan bahkan sebagiannya diberitakan sampai terjadi pernikahan antara lelaki dengan lelaki di Indonesia. Kalau di negeri-negeri barat, ya jangan ditanya. Bahkan disahkan oleh undang-undang mereka. Perlu diketahui bahwa fatwa sebagian ulama seperti Syekh Ubaid hafizallahu taala, sekedar melakukan akad pernikahan dengan sesama jenis, ini adalah kemurtadan. Ya, ini adalah kemurtadan, murtad dari dinul Islam. Bukan ini pengkafiran dengan pelaku perbuatan dosa besar, bukan. Ini tidak seperti orang-orang khawarij yang mengkafirkan dengan perbuatan dosa besar, tidak. Tapi seorang yang sudah sampai menikah, ini dinilai oleh para ulama sebagai apa, perbuatan membolehkan, menghalalkan. sehingga sudah divonis kafir, murtad dari dinul Islam. Kalau sampai pada tingkatan menikah, akad nikah. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fi din rahimakumullah. Betul-betul mereka adalah orang-orang yang yakni menyalahi kudrat Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Azza wa Jal. Allah ciptakan laki-laki sebagai kaum yang lebih mulia daripada wanita. Laki-laki tidak sama dengan wanita, walaysa dzakaru kal unsa. Ya. Dan Allah Azza wa Jal lebih mengunggulkan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Dan kenapa kemudian mereka justru memilih untuk menjadi kaum yang lebih rendah dengan menyalahi kudrat, dengan mengakibatkan berbagai efek buruk di balik itu semua. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hendaknya mereka yang dari kalangan muslimin menyadari kalau mereka terkena penyakit-penyakit ini, maka segeralah kembali berjuang dengan sekuat tenaga, bisa mungkin berdoa kepada Allah Azza wa Jal, lakukan berbagai upaya yang mubah dan yang syar'i untuk kembali kepada tabiat aslinya, yang laki-laki kepada laki-laki, yang perempuan kepada perempuan, kemudian hidup normal. Ya, kalaupun menikah secara normal, laki-laki dengan wanita, wanita dengan laki-laki. Ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang menyebabkan datangnya murka Allah Azza wa Jal. Bukankah hukuman terhadap kaum Lut begitu menakutkan, ya? Begitu menakutkan. Ikhwan fi din rahimakumullah, sangat disayangkan banyak dari kaum muslimin, terutama orang-orang liberal, yang memperjuangkan dosa besar ini, bahkan mau memperjuangkan kekufuran dan kemurtadan dengan melegalkan pernikahan antara sesama jenis tersebut. Sangat disayangkan. Bahkan bahasa-bahasa mereka dengan mencela ajaran yang benar. Dan ini tentu ya suatu kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dan muslimin dari pelanggaran-pelanggaran besar tersebut. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli an-nar lam arahuma, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas, wanisa'un kasiyatun ariyat mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah, la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha, wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma, dua golongan dari penghuni neraka aku belum melihat keduanya. Salah satunya adalah suatu kaum yang memegang siyatun, cambuk-cambuk, ka'adnabil bakar, seperti ekor-ekor sapi, yadribuna bihan nas, yang dengannya mereka memukuli manusia. Yang kedua, nisa'un kasiyat, wanita-wanita yang mereka berpakaian ariyat tapi telanjang, mumilat, mereka mumilat, yakni mencondongkan, ma'ilat, dan mereka miring. Ru'usuhunna, kepala-kepala mereka, ka'asnimatil bukhti, seperti punuk-punuk unta. Al-ma'ilah, yang miring. La yadkhulnal jannah, mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Wala yajidna rihaha, dan mereka tidak akan mendapatkan bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada, dan sungguh baunya surga akan didapati, dapat tercium dari jarak demikian dan demikian. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani fi din rahimakumullah, pada hadis ini Nabi SAW menerangkan kepada kita tentang calon-calon penghuni neraka. Dua golongan, kata beliau, calon penghuni neraka yang beliau belum melihat di zaman tersebut, belum tampak, belum muncul. Yang pertama adalah mereka yang membawa cambuk-cambuk untuk memukuli manusia, yakni dengan perbuatan kezaliman mereka, tokoh-tokoh atau pimpinan-pimpinan yang zalim, yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap yang lain dengan memukul-mukul mereka, mencambuk mereka. Iya. Dan ini juga telah banyak terjadi. Di zaman Nabi, Nabi belum melihat, belum muncul orang-orang seperti itu. Tapi setelah zaman Rasulullah SAW, maka tampak orang-orang yang seperti itu, dan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Golongan kedua adalah golongan yang sedang kita bahas, yaitu wanita-wanita yang berpakaian dengan pakaian lelaki, atau bahkan lebih daripada itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati wanita-wanita itu dengan beberapa sifat. Yang pertama, kasiat. Kasiat artinya secara bahasa berpakaian. Ya. Sebagian tafsir ulama mengatakan bahwa artinya orang yang mendapat nikmat. Sedangkan ariyat artinya telanjang, tidak berpakaian. Namun ditafsirkan sebagian ulama dengan makna tidak mensyukuri nikmat. Ini tafsiran pertama. Kasiyatun ariyat, yakni orang-orang yang memiliki nikmat-nikmat karunia-karunia Allah tapi tidak mensyukuri karunia tersebut. Dan ini juga banyak sekali. Wanita yang seperti ini banyak, dan bahkan menjadi ciri yang umum bagi kaum wanita. Seperti sabda Nabi yang lain bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Hal itu karena tidak syukurnya mereka. Maka kaum wanita hendaknya menyadari hal ini. Ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, pasti benarnya. Dan kaum wanita ketika mendapat berita seperti ini bukan kemudian tidak terima, tapi justru menyadari, karena itulah kenyataannya. Maka janganlah jadi golongan tersebut. Jadilah golongan wanita yang mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal, mensyukuri jerih payah suaminya, dan berterima kasih kepada siapa saja yang berbuat baik kepadanya. Kemudian makna yang kedua di antara tafsir para ulama, maknahu tasturu ba'dha badaniha wa takshifu ba'dahu idharan li jamaliha wa nahwih. Yani kasiat berpakaian, artinya memakai pakaian di sebagian tubuhnya tertutup, wa takshif ba'dahu, dan membuka sebagiannya demi menampakkan keindahan tubuhnya atau kulitnya. Ini sebagian penafsiran, sehingga dia berpakaian dalam arti tetap memakai pakaian di sebagian tubuhnya, tapi sebagian tubuh yang lain terbuka. Dan ini juga banyak ya. Di zaman ini jangan ditanya tentang hal itu, semuanya tahu tentang yang ada. Na'udzubillah, mereka yang melakukan ini tergolong sebagai penghuni neraka. Sinfani min ahdin nar, dua golongan penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wanita yang disebut dalam sebagian riwayat bahwa al-mar'atu aurah, wanita itu adalah aurat. Wanita yang dikatakan oleh Nabi sebagai godaan yang besar bagi lelaki, tapi justru banyak yang memang melakukan hal itu. Tidak kemudian menutup aurat supaya tidak menjadi fitnah, godaan dan ujian bagi lelaki, justru malah memang berpenampilan untuk menggoda kaum laki-laki. Ikhwan fillah rahimakumullah, di sana ada penafsiran yang lain. Waqila talbisu tauban raqiqan yasifu launa badaniha. Yang dimaksud kasiyatun ariyat, berpakaian tapi telanjang, yakni memakai pakaian yang tipis yang menerawang kulitnya. Memakai pakaian yang tipis menerawang kulitnya. Dan seperti zaman sekarang, kalaupun pakaian itu dari kain yang tidak menerawang tapi membentuk auratnya karena sempitnya. Nah, ini semua adalah makna-makna yang tidak bertentangan. Semuanya adalah makna yang benar, makna yang didukung oleh riwayat-riwayat yang lain, sehingga wallahu alam bisa kita maknai hadis-hadis ini dengan makna-makna tersebut. Dan secara kenyataan begitu memang kondisinya. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal. Kaum wanita muslimat, apa yang kalian cari? Apakah ridha Allah Azza wa Jal yang dicari atau keuntungan duniawi? Kaum wanita, ketika tidak mencari ridha Allah Azza wa Jal tapi mencari kenikmatan-kenikmatan duniawi, maka justru malapetaka yang akan menimpa mereka. Mereka akan dipermainkan oleh kaum lelaki. Mereka akan diperdagangkan oleh kaum lelaki. Ditipu, dilecehkan, dan berbagai hal yang merugikan mereka. Ridha Allah tidak mereka dapatkan, justru kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla yang mereka dapatkan. Kenikmatan duniawi yang mereka harap-harapkan, terkadang justru mereka menjadi korban dari gemerlapnya dunia ini. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ajaran Islam datang untuk memuliakan kaum wanita. Aturan Islam dalam berpakaian, dalam bergaul, dalam banyak hal yang terkait dengan wanita, sesungguhnya untuk menjaga kaum wanita, memuliakan kaum wanita, mengorangkan mereka. Dahulu di zaman jahiliyah mereka ibarat bukan manusia. mereka dihinakan, mereka disingkirkan, dipinggirkan. Datang Islam untuk memuliakan kaum wanita dan melindungi mereka, memberikan hak-haknya di masyarakat kufar, apalagi ya, sampai dalam waktu yang belum lama disebutkan di sebagian kitab-kitab, mereka memperjualbelikan kaum wanita, dan sebagiannya tidak menganggap wanita sebagai manusia. Bahkan sampai pernah terjadi suatu seminar yang membahas apakah wanita itu manusia atau bukan. Demikian direndahkannya kaum wanita di mata orang-orang kufar. Islam yang mengangkat derajat mereka di dunia dan di akhirat, melindungi mereka, memberikan hak mereka. Kaum barat pun memberontak sehingga ingin memberikan hak wanita, tapi kebablasan karena tidak mengikuti aturan Allah Azza wa Jal, sehingga mengikuti maunya mereka. Akhirnya menyetarakan kaum wanita dengan lelaki dalam segala hal. Ya, diserukanlah kesetaraan gender. Ingin kaum lelaki disamakan dengan wanita, wanita disamakan dengan lelaki dalam segala hal. Nah, ini akhirnya menyalahi kudrat. Akhirnya menyalahi kudrat. Allah Azza wa Jalla menciptakan masing-masing sesuai kudratnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dan memberikan hukum pada masing-masingnya, laki-laki beda dengan wanita, yang tua, besar, dewasa beda dengan yang anak-anak, anak-anak beda dengan yang tua, yang dewasa. Begitu pula wanita beda dengan laki-laki, laki-laki beda dengan wanita. Tidak bisa semuanya disamakan karena semuanya sesuai dengan tabiatnya. Kondisi fisiknya pun berbeda, mana mungkin mau disamakan dalam segala hal. Kekuatan fisiknya berbeda, bagaimana mau disamakan dalam segala hal. Seorang yang menyamakan laki-laki dengan wanita dan wanita dengan laki-laki, ini tidak memiliki akal yang sehat, tidak bisa berpikir dengan jernih, dan itu hanya mengikuti hawa nafsu. Ikhwan fillah rahimakumullah, kembali kepada hadis ini, jadi hendaknya kaum wanita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, kaum muslimat bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, carilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla akan memberikan yang terbaik untuk kalian wahai kaum wanita muslimah. Jangan seperti mereka yang bakal menjadi penghuni neraka ini, yang memiliki sifat-sifat tadi. Dan di antara sifatnya adalah ma'ilat. Nawawi mengatakan wa ma'na ma'ilat ay an ta'atillahi wa ma yalzamuhunna hifdhuhu. Ma'ilat artinya condong atau miring. Artinya miring, menyeleweng dari yang lurus, menyingkir dari yang lurus. Ya. Artinya an ta'atillah, dari ketaatan kepada Allah. Menyeleweng dari ketaatan kepada Allah. Miring. Tidak lurus ikut ketaatan kepada Allah. Wa ma yalzamuhunna hifdhahu. Dan miring dari sesuatu yang mesti mereka jaga sehingga mereka tidak menjaganya. Mumilat, sifat berikutnya adalah mumilat. Mumilat hai artinya secara bahasa dia memiringkan, dia sendiri miring dan dia memiringkan. Memiringkan yakni yu'allimna ghairahunna fi'lahunna al-madmum. Mereka mengajarkan kepada yang lain perbuatan mereka yang tercela. Ketika mereka sudah miring, mereka mengajarkan kemiringan itu kepada yang lain. Ketika mereka melenceng, mereka mengajarkan kemelencengan itu kepada yang lain. Mumilat. Wakila ma'ilatun yamshina mutabakhtirat. Tafsiran yang lain, ma'ilat miring artinya gaya jalan mereka. Yamshin mutabakhtirat, jalan mereka dengan model jalannya orang yang sombong, wanita-wanita sombong. Ya. Sehingga tidak jalan lurus dengan tawadhu', tapi ada miring-miringnya dengan gaya-gaya tertentu. Yang itu adalah sikap orang-orang yang sombong. Mumilat memiringkan, yakni memiringkan aktafihin, pundak-pundak mereka, karena miring tadi. Mereka memiringkan pundak-pundak mereka sebagai gaya jalan mereka. Sekali lagi, gaya jalan orang yang membanggakan diri, merasa dirinya mulia, merasa dirinya orang yang rupawan, merasa dirinya orang yang luar biasa, sehingga jalannya pun dimiring-miringkan, bergaya kanan kiri, pundaknya dimiring-miringkan. Gaya jalan orang yang sombong, bangga diri. Wakila ma'ilatun yamtashidnal mishtatal ma'ila wahiyya mishtatu al-bagaya. Pendapat yang lain mengatakan miring, yakni miring dalam model penataan rambut mereka. Yamtashidna al-mishtatal ma'ila, di mana mereka menyisir rambut mereka dengan sisiran yang model miring, yang itu adalah mishtatu al-bagaya, model penataan rambut para pelacur, ya, para pelacur atau nah istilah sekarang PSK dan macam-macam istilah. Al-muhim, orang yang melakukan hal-hal seperti itu. Wal mumilat, adapun mumilat ditafsirkan dengan tafsir yang lain, yumasyidna ghairahunna tilkal mishtah. Mumilat yakni memiringkan, dalam hal ini memiringkan gaya rambut orang. Dia menata rambut orang dengan tatanan seperti itu, model seperti itu. Dia seperti itu, dan dia menyisir orang lain dengan gaya sisiran atau gaya penataan rambut yang miring, yang itu sekali lagi gaya orang-orang yang kotor, ya, para pelaku fahisyah, perbuatan keji, yaitu para pelacur tersebut. Nah, ini tafsiran-tafsiran para ulama yang mungkin semuanya adalah tafsiran yang benar dan memang terjadi pada kaum wanita-wanita tersebut, baik dalam gaya rambutnya, baik dalam cara berjalannya, yang itu semuanya adalah perbuatan yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Itu semuanya adalah perbuatan yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti. Nabi katakan kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta. Yakni yukabbirnaha, yu'azzimnaha, diperbesar. Ya, dengan sanggul tertentu diperbesar, diperindah menurut mereka. Bila fi imamatin, mungkin dengan melilitkan semacam imamah atau isabatin, atau yakni lilitan yang lain, yakni model-model yang macam-macam. Satu zaman bisa berbeda dengan zaman yang lain. Intinya adalah itu salah satu ciri-ciri mereka. Ya. Yeah. Ikhwani fi din rahimakumullah, dan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi benar-benar. Di zaman Nabi, beliau enggak melihat. Belum muncul orang-orang yang seperti itu. Tapi di zaman setelah Nabi SAW, lebih-lebih di zaman kita ini, semuanya ada. yang disabdakan Rasul dengan semua penafsiran ulama, semuanya ada. Na'udzubillah min dzalik. Maka berhati-hatilah kaum wanita muslimat, ya, ancaman dari Nabi SAW bagi mereka yang seperti itu, la yadkhulnal jannah, tidak akan masuk ke dalam al-jannah, wala yajidna rihaha, tidak akan mencium bau surga, dan sungguh bau surga itu dapat dicium dari jarak yang begitu jauh, mereka tidak bisa menciumnya dan mereka tidak akan masuk ke dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Lalu apa artinya kenikmatan yang mereka peroleh selama di dunia, ketenaran yang mereka dapatkan sehingga sekian banyak orang membanggakan dia, toh ketika dia mati tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia. Ketika dia tua keriput, mungkin tidak ada lagi yang menoleh kepadanya. Ketika dia di dalam kuburannya dan menjadi bangkai yang busuk, ya, yang mau hanya binatang-binatang pemakan bangkai itu. Ahibati fillah rahimakumullah. Hendaknya wanita-wanita muslimah berpikir sampai sejauh itu di masa depannya. Berpikir jangan hanya ketika hidup di dunia. Hidup bukan hanya di dunia. Hidup ada periode setelah dunia ini, yang itu adalah hidup penuh tanggung jawab atas segala perbuatan kita di dunia ini. Di dunia orang bisa mengelak, orang bisa mendapat kenikmatan walaupun dia kafir dan sekafir-kafirnya. Tapi di akhirat, ya, jangan harap dia akan mendapatkan celah untuk lari dari tanggung jawabnya. Ainal mafar, ainal mafar, di mana tempat berlari? Al-mulku yawma idinil haq dirrahman. Kerajaan ketika itu hanya milik Allah Azza wa Jal. Siapa yang mau lari dari alam akhiratnya, mau lari kemana dia? Maka tidak ada jalan lain kecuali di dunia ini bertaubat dan lari menuju kepada Allah Azza wa Jal. Fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat, meninggalkan semua hal-hal yang seperti itu. Harapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan di dunia hanya sesaat, yang akan berakibat kesengsaraan yang begitu lama dan begitu panjang dan begitu menyakitkan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kaum muslimin dan muslimat, kepada para wali kaum muslimat, ya, orang tua mereka, agar mereka bertanggung jawab sepenuhnya, mereka sungguh-sungguh dalam menjaga anak-anak mereka. Allahumma a'lam bissawab. Sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.